فأمضي نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم إن أسبقت منك في نعمتي وعافيتي وستر وأتممي نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم إن أسبقت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أن لك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم إن أسبقت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم إن أسبقت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم إن أسبقت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مجيده. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مجيده. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مجيده. آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت واستمسكت بالقوة الثقة ولن في ما لها الله سميع عليم. آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت واستمسكت بالقوة الثقة لن في ما لها والله سميع عليم. آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت واستمسكت بالقوة الثقة رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا وحبيبي علي محمد بن سعد الحبشي أبا بشيخا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا وحبيبي علي محمد بن سعد الحبشي أبا بشيخا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا وحبيبي علي محمد بن سعد الحبشي أبا بشيخا. حسبي الله لا إله إلا هو عليك توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليك توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو توكلت وهو رب العرش العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. اللهم إني أسألك من فجاءة الخير وأعوذ بك من فجاءة الشر. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك وعهدك لما استقضيت. أعوذ بك من شر ما ظننت وأبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. يا اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت عليك توكلت وأنت رب العرش العظيم. ما شاء الله كان وما لم يشاء فعل. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعلم أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط في كل شيء علما. اللهم إني أعوذ بك من شر نفس ومن شر كل دابة أنت أخذ بناشيتها. إن ربي على صراط مستقيم. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث ومن عذابك أستجير. أصلح لي شأني كله ولا تقلني إلى نفسي طرفة عين. اللهم إني أعوذ بك من الهم والهزن وأعوذ بك من العزل والقشل وأعوذ بك من الهزمن والبخل وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في ديني والدنيا وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم فدني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بك بعظمتك أن أغتال من تحتي. اللهم أنت خلقتني وأنت تهديني وأنت تطمئني وَأَنْتَ تَسْقِي وَأَنْتَ تُمِيتُنِي وَأَنْتَ تُحْيِينِي وَأَنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ أَسْبَحْنَا عَلَى فِطْرَةِ الْإِسْلَامِ وَعَلَى كَلِمَةِ الْحَقِّ الْإِخْلَاصِ وَعَلَى دِينِ نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين اللهم بك أشهدنا وبك أمشينا وبك نهيا وبك نموت وعليك توكل وإليك النشور أسبحنا وأسبح الملك لله والحمد لله رب العالمين اللهم إني أسألك خير هذا اليوم فتحه ونشره ونوره وبركاته وهداه اللهم إني أسألك الخير هذا اليوم وخير ما فيه وخير ما قبله وخير ما بعده وأعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما فيه وشر ما قبله وشر ما بعده اللهم ما أشبه به من نعمة أو بأحد من خلقك ومنك وهذاك لا شريك لك ولك الحمد ولك الشكر على ذلك سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته سبحان الله العظيم وعدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته سبحان الله عدد ما خلق في السماء سبحان الله عدد ما خلق في الأرض وسبحان الله عدد ما بين ذلك سبحان الله عدد ما هو خالق الحمد لله عدد ما خلق في السماء والحمد لله عدد ما خلق في الأرض الحمد لله عدد ما بين ذلك الحمد لله عدد ما هو خالق لا إله إلا الله عدد ما خلق في السماء لا إله إلا الله عدد ما خلق في الأرض لا إله إلا الله عدد ما بين ذلك لا إله إلا الله عدد ما هو خالق الله أكبر عدد ما خلق في السماء الله أكبر عدد ما خلق في الأرض الله أكبر عدد ما بين ذلك اللهم أكبر عدد ما خلق لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد ما خلق في السماء لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد ما خلق في الأرض لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد ما بين ذلك لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد ما هو خالق لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك والحمد وهو على كل شيء قدير عدد كل ذرة الألف والمرة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك والحمد وهو على كل شيء قدير عدد كل ذرة الألف والمرة لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك والحمد وهو على كل شيء قدير عدد كل ذرة الألف والمرة اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بفتح باب رحمة الله عدد ما في علمنا صلاة وسلاما دائما بدوام ملك الله عدد كل ذرة الألف والمرة اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بفتح باب رحمة الله عدد ما في علمنا صلاة وسلاما دائما بدوام ملك الله عدد كل ذرة الألف والمرة اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بفتح باب رحمة الله عدد ما في علمنا صلاة وسلاما من دائما بدوام ملك الله عدد كل ذرة الألف مرة الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نستعين وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini jadi ustaz dadakan. Enggak tahu mau ngasih apa ini. Cuma bisanya cuma baca ya. Cuma bisa baca kisah dari buku Akhlak Para Wali. Sambil karya Habib Novel bin Muhammad Ali terus sambil kita menunggu Habib Muhammad Husain Al-Habsyi, beliau sedang mengajar di Pasar Besi. Insya Allah nanti jam 7 kesini. Jam 7 lebih maksudnya. saya diamanahkan untuk buat misi dulu, suruh sekalian nunggu beliau. Ini mau saya lihat dulu kisahnya yang menarik yang mana. Monggo diunjuk. Sudah dapat minuman, makanannya dibagi ini. Kayaknya pada kelaparan nih. Saya akan membacakan sebuah kisah yang sering dibawakan oleh Habib Novel. Mungkin ini kisahnya udah banyak yang pernah dengar. Cuma kalau diulang-ulang, insya Allah nanti kita bisa tahu maknanya apa. Kisah ini tentang seorang ahli telang ulama sufi, yaitu Bishr bin Haris Al-Hafi. Cerita beliau sebelum menjadi seorang sufi, bagaimana kok beliau bisa menjadi seorang sufi. Seorang yang dulunya penuh maksiat bisa menjadi seorang yang alim. Semoga kita bisa meniru apa yang beliau sudah lakukan. Kita yang banyak maksiat tidak menutup kemungkinan bisa menjadi seorang wali Allah. Bishr bin Haris Al-Hafi sebelum bertobat merupakan seorang pengembara yang berperangai buruk. Pada suatu hari dalam pengembaraannya, ia menemukan secarik kertas bertuliskan basmalah tergeletak di tanah dan diinjak-injak oleh orang yang berlalu lalang di jalan tersebut. Bishr Al-Hafi segera memungut, membersihkan, dan memasukkan kertas itu ke dalam kantong bajunya. Setelah itu, dengan sisa uang yang dimilikinya, Bishr Al-Hafi pergi ke toko parfum dan membeli satu botol wangian seharga 2 dirham. Setelah mengharumkan kertas tersebut, Bishr meletakkannya di tempat yang mulia. Malam harinya, Bishr bermimpi mendengar sebuah suara yang berkata, "Duhai Bishr, engkau telah mengharumkan nama Allah, maka Allah akan mengharumkan namamu di dunia dan akhirat." Keesokan harinya, Bishr bertobat dan akhirnya menjadi salah seorang wali Allah yang keharuman namanya tidak pernah pudar. Kisah ini menceritakan seorang yang sebelumnya banyak bermaksiat, banyak melakukan dosa, oleh Allah diberikan rahmat untuk mendapatkan hidayah untuk bertobat dan mendapatkan sebuah kemuliaan besar menjadi seorang wali Allah. Hanya karena memuliakan nama Allah. Banyak di antara kita dan termasuk saya mungkin sering melalaikan nama Allah. Mungkin ada tulisan tentang Al-Quran, apa tentang nama Allah, sering ditaruh sembarangan. Hikmah di balik kisah ini ialah tidak sedikit umat Islam yang kurang memperhatikan kehormatan nama Allah. Begitu banyak orang yang menjadikan kertas-kertas bertuliskan ayat-ayat Al-Quran sebagai pembungkus makanan atau sayuran yang mereka jual. Pembeli yang menemukan kertas bertuliskan nama Allah, ayat-ayat Al-Quran pun membiarkannya begitu saja dan tidak memuliakannya. Ini menunjukkan bahwa iman dan cinta mereka kepada Allah masih sangat tipis. Bishr bin Haris Al-Hafi kendati saat itu berperangai buruk, ia mengerti akan kebesaran Allah dan memiliki hati yang mengagungkan Allah. Ia tidak rela melihat nama Allah diinjak-injak. Sikap Bishr bin Haris Al-Hafi yang demikian ini membuahkan hasil yang luar biasa. Allah memberinya hidayah dan menjadikannya sebagai salah seorang walinya. Oleh karena itu, mari kita agungkan nama Allah dari lubuk hati yang paling dalam, sehingga Allah pun memuliakan kita. Dalam sebuah pepatah disebutkan, "Al-madadu fil mashad, karunia akan diperoleh sesuai dengan cara pandang seseorang. Jadi ketika kita melihat Allah itu dengan rasa cinta, dengan cara memuliakan, insya Allah Allah juga akan memuliakan kita. Dalam pepatah disebutkan al-madad fil mashad, karunia akan diperoleh sesuai cara pandang seseorang. Jika cara pandang kita melihat tentang Allah itu baik, Allah akan menjadikan kita orang baik. Bisa. Ini kisah kedua, akan saya langsung bawakan. Kisah ini tentang kedermawanan seorang tunanetra. Kisah suatu hari seorang pria yang terlilit hutang berjalan melewati seorang tunanetra tanpa mengucapkan salam kepadanya. Sang tunanetra pun merasa heran dan bertanya kepadanya, "Mengapa engkau tidak mengucapkan salam kepadaku? Aku malu sebab aku masih memiliki hutang kepadamu. Aku tidak ingin engkau mengetahui bahwa aku berada di sini." Jika jawab orang itu, "Jika demikian, engkau aku bebaskan dari segala hutangmu. Ayo ikut ke rumahku," ujar seorang tunanetra itu. Ia lalu mengajaknya ke rumahnya dan memuliakannya. Hikmah di balik kisah ini, ucapan salam tampak sederhana, akan tetapi syarat dengan makna. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tadkhuluna al-jannata hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabbu. Awala adulukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum. Afsu salama bainakum." Artinya, kalian tidak akan masuk surga kecuali setelah kalian beriman. Dan kalian tidak akan beriman kecuali setelah kalian saling mencintai. Maka kalian kuajarkan suatu amal jika kalian lakukan, maka kalian akan saling mencintai. Tebarkanlah salam di antara kalian. Dalam hadis ini, Rasulullah menggarisbawahi ialah tentang salam. Ucapan salam itu adalah sebuah doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat dan rahmat Allah atas kalian. Jika kita mendoakan saudara kita, insya Allah, Allah aku juga akan, insya Allah, Allah aku juga akan memberikan kita karunia yang banyak. Jika kita simak, ucapan salam merupakan sebuah doa yang luar biasa. Setiap orang yang mengucapkan salam telah mendoakan saudaranya dengan tiga doa, yaitu memohonkan untuknya keselamatan, rahmat dan keberkahan. Seseorang yang mengerti hakikat ucapan salam tentu akan merasa sangat menyesal ketika dia tidak memperoleh ucapan salam dari muslim lainnya. Baginya, ucapan salam tersebut lebih berharga daripada dunia dan segala isinya. Membayar hutang memang sebuah kewajiban yang harus ditunaikan. Seorang yang beriman tentu akan merasa sangat malu ketika bertemu dengan orang yang memberikan pinjaman kepadanya, sedangkan ia belum mampu melunasi hutangnya. Lain halnya dengan mereka yang tipis imannya, kendati memiliki uang untuk melunasi hutangnya, ia enggan melunasi hutangnya. Bahkan tanpa rasa malu, ia sanggup mengemukakan berbagai alasan palsu untuk mengelabui orang yang memberikan pinjaman kepadanya. Pada Rasulullah SAW telah bersabda, "Barang siapa meminjam harta masyarakat dengan tujuan untuk membayarnya, maka Allah akan melunaskan hutangnya. Dan barang siapa berhutang dengan niat untuk merugikannya, tidak melunasinya, maka Allah akan membuatnya merugi." Dalam hadis ini Rasulullah memberikan penjelasan bahwa orang yang berhutang itu dengan niat untuk membayarnya dengan sungguh-sungguh berusaha untuk membayarnya, insya Allah pasti Allah akan melunaskan hutangnya. Dan barang siapa yang berniat meminjam uang kepada saudaranya dengan niat tidak mengambilkannya, saya pinjam, palingan nanti juga dia lupa, dengan pikiran seperti itu untuk merugikan saudaranya, Allah akan membuatnya merugi. Seperti halnya dia merugikan orang lain, Allah juga akan membuat dia dirinya rugi sendiri. Ini Muhammad belum datang, saya bacakan lagi kisah yang ketiga. Kisah tentang seorang ulama sufi yang sangat terkenal, yaitu Abu Yazid Al-Bustami. kisah dia, kisah beliau kepada ibunya. Suatu malam, ibu Abu Yazid Al-Bustami radhiyallahu anhu meminta air kepada beliau. Beliau pun pergi mengambilnya. Ternyata tempat penyimpanan air mereka kosong. Beliau pun segera pergi ke sungai mencari air. Sampainya di rumah, ternyata sang ibu telah tertidur lelap. Malam itu udara sangat dingin. Abu Yazid memeluk urat-urat kendi wadah air yang beliau pegang. Ketika sang ibu terjaga, ia meminum air dalam kendi tersebut dan mendoakan Abu Yazid dengan keberkatan. Kendi itu telah membuat tangan beliau kaku. Pada saat itu sang ibu bertanya, "Mengapa engkau tetap memegang kendi itu? Aku khawatir tertidur saat ibu terjaga." Jawab beliau, "Biarkan pintu kamarku sedang terbuka," ucap sang ibu. Sepanjang malam, Abu Yazid berjaga-jaga agar pintu itu dalam keadaan setengah terbuka, sehingga beliau tidak tergolong orang yang melalaikan perintah ibunya. Hal tersebut beliau lakukan berulang kali hingga fajar menyingsing. Hikmah dibalik kisah, kewajiban untuk berbakti kepada orang tua sering dipandang remeh dan diabaikan. Padahal dengan berbakti kepada orang tua, seseorang akan mendapatkan puncak keinginannya, yaitu ridha Allah. Rasulullah SAW bersabda, "Keridhaan Allah terletak pada keridhaan kedua orang tua dan kemurkaan Allah terletak pada kemurkaan kedua orang tua." Dengan mudah kita dapatkan hanya dengan mengikuti apa yang diperintahkan oleh orang tua. Semua yang diperintahkan, semua yang tugas yang beliau, yang orang tua yang orang kasih untuk kita, kita kerjakan, insya Allah ridha Allah akan kita dapatkan. Dalam sebuah diskusi diriwayatkan bahwa Allah Ta'ala berkata, "Barang siapa berpagi hari membuat kedua orang tuanya ridho dan membuat murka, maka aku ridho kepadanya. Dan barang siapa berpagi hari membuat ridho dan membuat kedua orang tuanya, maka aku murka kepadanya." Dalam hadis ini Allah telah berkata, orang tua ridho, Allah murka, Allah ridho. Allah ridho, orang tua murka. Allah ridho, orang tua murka. Allah majid, Allah jad. Allah juga murka kepadanya. Yang bisa digarisbawahi dalam hadis ini ialah, jika kita berniatnya sungguh untuk membahagiakan orang tua, membuat ridho beliau, Allah pasti ridho. Semua perintah orang tua kita jalankan, semua larangnya kita tinggalkan, Allah ridho dengan kita. Seringkali seseorang anak rela berbuat saja untuk orang dicintainya, akan tetapi untuk orang tuanya sekedar mengambil air minum saja terasa berat. Ini terjadi dalam kehidupan sehari kita, di masyarakat kita, bahwa seorang anak rela berbuat apa saja untuk orang cintanya. Tapi bukan untuk orang tuanya, tapi untuk pacarnya mungkin. Traktir makan sama pacarnya, orang tuanya gak pernah ditraktir. Diajak jalan-jalan pacarnya, tapi orang tuanya gak pernah diajak jalan-jalan. Dalam sebuah kalanya Novel pernah memberikan nasihat bahwa untuk memulai sebuah kegiatan hari ini, misalnya dalam satu hari ini, diusahakan untuk mencium tangan orang tua, terutama ibu, untuk meminta ridho pada beliau, meminta doa pada beliau. Insya Allah, jika ridho orang tua, doa orang tua, memulai hari kita, keberkahan Allah akan menghampiri kita. Rezeki akan lancar, urusan akan mudah. Bukankah tadi dijelaskan bahwa ridho Allah itu terletak pada keridhaan orang tua. Murka Allah terletak pada kemurkaan orang tua. Jadi, untuk mendapatkan ridho Allah itu hanya dengan berbakti kepada orang tua. Hal yang sebenarnya mudah untuk kita lakukan, cuma kita sering mengabaikannya dengan mengambil gampang kewajiban untuk berbakti kepada orang tua. Bahkan kita sering marah-marah sama orang tua. Ada yang waktu kecil kita bangun sholat subuh, ternyata marah-marah, gak mau bangun-bangun. Dengan barang siapa berpagi hari membuat kedua orang tuanya ridho dan membuatku murka, maka aku ridho kepadanya. Di sini titik berat ialah berbakti kepada orang tua itu sebuah amalan yang sangat mulia, amalan yang mendapat cinta Allah, amalan yang mendapat ridho Allah. Hanya berbakti kepada orang tua, hanya untuk membaikkan orang tua. Kita dalam hidup ini, apa yang kita cari selain dengan ridho Allah? Tidak ada yang kita cari selain Allah. Dan ridho Allah itu ialah dengan melaksanakan tugas kita sebagai anak atau berbakti kepada orang tua. Itu kita sudah mendapatkan ridho Allah. Sering kita tujuan dalam hidup ini mungkin, ingin menjadi seorang yang kaya, untuk menjadi seorang yang besar, yang sukses. Tapi merupakan tujuan kita, tujuan untuk mendapat ridho Allah, dan tujuan untuk membahagiakan orang tua. Insya Allah dengan segala yang kita niatkan untuk orang tua, saya ingin membeli motor ini untuk membahagiakan, untuk mengatakan orang tua, saya ingin memberikan rumah untuk orang tua, ini saya untuk bekerja, berusaha untuk menaikkan haji orang tua, saya bekerja ini untuk membahagiakan orang tua, insya Allah nanti akan dimudahkan Allah. Yang paling terpenting ialah doa orang tua. Usaha kita memang harus usaha. Seorang itu kan ikhtiar itu harus. Tidak mungkin orang lapar ingin kenyang tapi tidak makan. Tidak mungkin. Itu hal terus mustahil. Makanya kita bekerja, berusaha, ikhtiar. Di samping itu minta doa kepada orang tua. Itu yang penting, membuat bagi orang tua. Bahkan seperti apa yang diceritakan oleh Habib Novel, ternyata paman beliau itu seorang yang miskin pertama awalnya. Bekerja dengan niat untuk membahagiakan orang tua, memberikan penghasilannya untuk orang tua. Allah menjadikannya seorang yang sukses dalam dunia. Rezeki yang datang dari segala arah. Kita sebagai anak melihat orang tua kesusahan, kita diam saja. Kita sebagai anak sering melihat orang tua menangis. Kita tidak mengerti apa yang dirasakan orang tua. Coba kita untuk sharing kepada orang tua, ngobrol sama orang tua, curhat kepada orang tua. Ayah, ibu, gimana hari ini? Sudah makan belum? Sering kita bilang kepada seseorang yang masih muda, sering bilang kepada pacarnya, sayang, sudah makan belum? Tapi kepada orang tua belum, jarang dia bertanya, sudah makan belum? Sering juga suami sang suami bilang kepada istrinya, istriku, kamu sudah makan belum? Atau apa? Istriku mau beli apa? Tapi kita jarang, bahkan hampir mungkin tidak, kita lupakan gitu, berkata, ibu mau beli apa? Ibu pengen hal apa yang kita belikan. Kita pernah enggak membelikan sebuah barang untuk orang tua. Orang tua memberikan suatu barang hadiah sebagai orang tua dalam hidup kita ini. Dan sekarang sampai saat ini, apa kita memberikan barang, istilahnya barang kesukaan orang tua? Apa kita tahu istilahnya barang kesukaan orang tua itu apa? Pernahkah kita untuk cerita sama orang tua, mengerti keadaan beliau? Sering kita melupakan orang tua, padahal itukah kunci kita mendapatkan ridho Allah. Pagi ini kita sering ber... Apalagi sering kita melupakan untuk menghampiri orang tua. Menghampiri orang tua, mengucapkan salam kepada beliau, bersalaman, mencium tangan. Mas Ratno pernah hendak membelikan barang untuk orang tuanya. Ini Habib Muhammad sudah datang. Mungkin akan diambil alih langsung aja sama beliau. Mungkin sedikit yang saya berikan ini dalam kisah, dalam tiga kisah dalam buku Akhlak Para Wali bisa memberikan manfaat. Ya mungkin walau ilmu saya terbatas, cuma mungkin insya Allah dengan niat kita untuk mencari ilmu, mencari bagi ini, insya Allah Allah akan memberikan sebuah rahmatnya, memberikan karunianya, memberikan sebuah kenikmatan untuk kita di pagi ini saat benarnya kita mencari ilmu. Ingin kita langsung saya kasih ke saya serahkan pada Habib Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini sebelumnya mohon maaf atas keterlambatannya, soalnya saya kalau Sabtu pagi itu ngajar di Pasar Besi. Pasar Besi ini titik di Semanggi, perkampungan Madura yang ada di Semanggi. Rata-rata orang Madura semuanya itu. Orang Madura saja. Sekarang saya bacakan, kalau baca tafsir nanti biar Ustaz Novel sekarang, kalau pas kebetulan saya yang isi, saya ambil ini kitab aja. Saya ambil kitab apa, saya baca. Yang kita bacakan pada pertemuan kali ini tentang bab-bab di dalam kitab Manhajus Sawi karya Habib Zain bin Ibrahim bin Smith. Bab sekarang tentang pentingnya menghadiri majlis ilmu atau majlisnya para ulama. An Yahya bin Abi Katsir rahimahullahu fi qawlihi ta'ala. Imam Yahya bin Abi Katsir itu ketika menafsirkan ucapannya Allah Subhanahu wa ta'ala, wasbir nafsaka ma'alladina yad'una rabbahum bilghadawati wal'ashiyi yuriduna wajhah. Dan sabarkanlah dirimu bersama orang-orang yang memohon kepada Tuhannya ketika waktu pagi dan ketika waktu sore dengan berniat mencari keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, maksud tafsir daripada ayat ini apa? Ya majalisul fikhi, yaitu majlis-majlis fikih. Majlis fikih ini bisa berarti majlis yang isinya memperdalam ilmu agama, juga bisa majlis yang memang ilmu fikih. Ilmu fikih itu ilmu yang paling penting. Kenapa? Kalau enggak tahu fikih, sholat kocar-kacir nanti. Kalau enggak tahu fikih, sholatnya bisa enggak sah. Hanya majalisul fikih itu adalah yang dimaksud di dalam ayat ini. Ya, kita diperintahkan sama Allah, sabar kau kalau untuk bergabung di dalam majlis-majlis ilmu. Sabar ini berarti apa? Harus ada unsur perjuangan. Lalu pagi ya bangun dan tidur. Bangun datang majlis ilmu. Kemudian kalau tempatnya jauh, tapi di situ kita bisa memperoleh ilmu yang banyak, hadiri. Datang majlis ilmu. Itu sangat baik sekali. Kemudian An Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, daripada Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhai keduanya. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dakhala al-masjid fa ra'a majlisaini. Pernah suatu ketika Rasulullah masuk ke dalam masjid dan dilihat ada dua kelompok saat itu. Ahadul majlisaini yad'una Allah wa yarghabuna ilaihi. Satu majlis itu isinya orang-orang yang doa dan berharap kepada Allah. Wal akhar yata'allamun al-fiqha wa yu'allimun. Sedangkan yang lain itu isinya orang yang belajar ilmu agama. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kilal majlisaini ala khair. Dua majlis ini baik. Dua majlis ini baik. Ahaduhuma afdalu minal akhar. Tapi yang satu lebih baik dibanding majlis yang lain. Amma haulai fayad'unallaha wa yarghabuna ilaihi in sya'a a'tahum wa in sya'a mana'ahum. Golongan yang ini, yang pertama yang doa itu, mereka doa kepada Allah dan berharap kepada Allah. Kalau Allah mau, Allah ngasih sama mereka apa yang mereka harapkan. Tapi kalau Allah mau, Allah juga bisa tidak memberikan harapan mereka. Kata Rasulullah, wa amma haulai, adapun golongan yang satunya lagi, fayata'allamuna wa yu'allimunal jahila. Golongan yang satu lagi itu adalah golongan orang-orang yang belajar dan mengajarkan kepada orang yang belum tahu. Wa inna ma bu'istu mu'alliman. Hanya saja aku ini diutus sebagai seorang pengajar, sebagai seorang guru. Jadi guru yang pertama kali dari kalangan umatnya Rasulullah itu adalah Rasulullah sendiri. Nah, guru ini memang betul pahlawan tanpa tanda jasa. Wa haula'i afdhal. Orang-orang yang belajar ilmu itu adalah mereka ini lebih afdhal. Enggak cukup itu. Ba'atahum hatta jalasa ma'ahum. Kemudian Rasulullah mendatangi mereka dan ikut duduk bersama mereka. Nah, kira-kira kalau ada majlis Rasulullah ikut duduk, mulia enggak? Mulia, sangat mulia. Kenapa? Rasulullah ikut duduk kok. Ikut menikmati majlis ilmu. Itu adalah pentingnya daripada majlis ilmu. Dan diriwayatkan lagi an Anas bin Malik radhiyallahu anhu, daripada Anas bin Malik, semoga Allah meridainya, an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bersabda, idza marartum bi riyadil jannati farta'u. Kalau kamu itu melewati taman-taman surga, mampir ke taman surga. Mampir. Qalu ya Rasulullah, wa ma riyadul jannah? Para sahabat bingung. Ini kita hidup di dunia, kok kalau ada taman surga disuruh mampir? Taman surga ini maksudnya apa? Apa taman kota? Apa balai kota? Apa peralkitan sosial? Alun-alun. Qalu ya Rasulullah, wa ma riyadul jannah? Katanya Rasulullah, apa ini taman surga? Rasulullah qala hilakut zikir, yaitu perkumpulan orang-orang yang zikir. Nah, zikir ini nanti maknanya luas. Zikir itu bisa jadi majlis ilmu semacam ini juga termasuk majlis zikir. Kenapa? Kita kalau ketika mempelajari ilmu, yang kita ingat apa? Allah kan? Ilmu adalah warisannya Rasulullah. Rasulullah mendapatkan ilmu, itu Allah. Itu berarti kita termasuk majlis zikir. Nah, kenapa kok majlis zikir ini diibaratkan dengan taman surga? Sebagai ibarat, orang itu kalau hadir di majlis zikir, itu hatinya nikmat. Lebih khusyuk mana? Sholat apa datang majlis? Datang majlis. Sholat susah. Menghusyuk setengah mati kalau sholat. Baru takbir itu barang yang pernah hilang 10 tahun yang lalu mungkin ingatnya pas sholat. Oh, saya taruh di sini lupa. Oh, saya cari di sini lupa. Kenapa juga dinamakan taman surga? Karena kalau seseorang itu sering datang ke majlis zikir, yaitu taman surga yang ada di dunia, nanti dia akan dibiasakan untuk hadir ke taman surga yang ada di akhirat. Jadi secara tidak langsung seakan-akan kayak jaminan untuk masuk surga. Orang-orang yang sering hadir di majlis-majlis zikir. Wa anhu aidan radhiyallahu anhu marfu'an. Dan ada hadis marfu daripada Anas bin Malik, innalillahi sayyaratan minal malaika. Sungguhnya Allah itu memiliki malaikat yang tugasnya keliling. Apa yang dicari keliling? Yatlubuna hilaqat dzikir. Yaitu mencari majlis-majlis zikir para malaikat. Kira-kira kalau Allah menugaskan malaikat mencari majlis zikir, berarti majlis zikir mulia kan? Sangat mulia. Malaikat itu tidak masuk ke sembarangan rumah. Kalau di sebuah rumah itu ada anjingnya, malaikat tidak mau masuk ke situ. Kalau di rumah itu ada orang yang junub, ada yang dalam keadaan berhadas besar, malaikat tidak mau masuk. Ya, malaikat pilih-pilih kan untuk masuk ke sebuah rumah. Tapi kalau majelis zikir, malaikat nyari untuk datang. Cari keliling sana, keliling sini, keliling sana, keliling sini. Perlunya untuk mencari majelis zikir. Fa idza atau alaihim afu bihim. Nah, kalau sudah datang malaikat, kemudian malaikat itu nanti berkumunan, bergerombol di sekitar majelis zikir. Nah, malaikat ini tercipta dari cahaya. Semakin banyak malaikat yang berkumpul, berarti semakin terang cahayanya. Makanya kita ini kalau malam lihat ke langit itu gelap, serem ya. Kalau tidak ada bintangnya gimana? Lebih serem lagi. Tapi kalau ada bintang, ya serem, cuma mesti ada keindahannya. Nah, para penghuni langit kalau lihat kepada para penghuni bumi juga demikian, serem. Bumi itu gelap kalau dilihat sama para penghuni langit. Kenapa? Tempatnya orang maksiat sama Allah itu ada di bumi. Di langit, iblis sekali maksiat tidak mau sujud, langsung kirim ke neraka. Nabi Adam lupa sampai makan buah huldi, langsung dikirim ke bumi. Tidak ada orang yang berani maksiat di langit. Nah, maksiat itu di bumi, tempatnya orang maksiat sama Allah. Makanya bumi ini kalau dilihat oleh para penghuni langit, bumi ini gelap. Tapi di bumi itu juga ada bintang-bintang yang bercahaya. Nah, bintang-bintang yang bercahaya itu adalah majlis zikir. Walaqad zayyana sama'a dunya bimasabiha. Yang sesungguhnya kata Allah, sesungguhnya aku ini telah menghiasi langit bumi ini dengan bintang-bintang. Nah, majlis zikir itu juga sebagai penghias untuk di daerah kita. Nah, daerah kita. Daerahmu mana, Zub? Rodadi. Rodadi kota, bukan desa. Misalkan Mas Usuf punya majlis di Purwodadi kota. Nah, majlisnya Mas Usuf ini kalau dilihat dari langit sebagai bintang yang menghiasi kota Purwodadi. Solo juga demikian. Ketika dilihat di hari ini, lihat oleh para penghuni langit, lihat Alkit misalkan peteng. Ini orang maksiatok ini. Tapi rumahnya Bib Novel Ar-Raudhah, wah terang. Apa? Ada yang zikir. Itu makamnya Bib Anis, ada yang ziarah, terang. Di Segap ada yang ngaji, terang. Di yang lain ada yang ngaji, terang. Terakhir, termasuk daftar. Ya. Semakin terang itu kalau semakin banyak malaikat yang kumpul. Malaikat kumpul dari sana, dari sini, dari sana, dari sini. Itu lama-lama semakin terlihat terang. Nah, gimana supaya banyak malaikat yang kumpul? Itu bukan banyaknya orang yang hadir. Yang hadir banyak, belum tentu malaikat yang hadir juga banyak. Kadang yang hadir sedikit, tapi malaikat yang hadir banyak. Apabila yang hadir semuanya membawa hati yang kelas dan hati yang bersih. Dikatakan oleh Al-Imam Atha' bin Abi Rabah, hilakut zikri huwa majalisul halali wal haram. Yang dimaksud hilakut zikir itu adalah majlis halal dan haram. Maksudnya apa? Majlis ilmu, majlis fikih. Ta'rifu kaifatas dari watabi. Yang mana dengan itu kita akan mengetahui gimana caranya kita jual beli dan gimana caranya kita menjual barang atau membeli barang. Watu sholli, tata caranya sholat. Wata sumu, tata caranya puasa. Wata huj, tata caranya haji. Watan kihu watu tolik, dan tata caranya menikah dan tata caranya bercerai. Wa ashbah dalik, dan yang semisal itu. Lihat lagi ya. Saya akhirin insyaAllah jarum panjang dan ke-9 insyaAllah selesai. Sudah dari tadi kan mulai sama Romi. Ustaz Romi. Baru. Nanti rampung jam berapa enaknya? Cerah. Jangan es. Modelannya usup es ngantuk. An Abi Waqid Al-Laitsi, dari Abi Waqid Al-Laitsi, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bainama huwa jalisun bil masjid wan nasu ma'ah, artinya ketika itu Rasulullah duduk di masjid dan banyak orang bersama Rasulullah. Id asbala salasatu nafarin, kemudian datang 3 orang. Fa aqbala ithnani ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wa dhahaba wahidun, di antara 3 itu yang 2 menuju ke majlisnya Rasulullah, yang 1 pergi. Fa waqafa ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang 2 ini ikut majlisnya Rasulullah. Fa'amma ahaduhuma fara'a furjatan fil halaqati fajlasa fiha. Orang yang pertama lihat celah di depan majlis, dia masuk ke depan. Wa'amal akhar fajlasa khalfahum. Orang yang kedua itu duduk di belakang. Masalah yang ketiga, fa'adbaro dahiban. Dia pergi meninggalkan majlis. Falamma faragha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika Rasulullah sudah selesai acaranya, berkata, "Ala ukhbirukum anin nafari salasa?" Kamu mau enggak tak kasih tahu keadaannya tiga orang yang datang tadi? Amma ahaduhum fa'awa ilallahi fa'awahu Allah. Orang yang pertama dia semangat menuju ke Allah, Allah pun semangat akan mendatangi dia. Amma al-akhar fastahya minallahi fastahya Allahu minhu. Orang yang kedua dia malu kepada Allah, Allah pun juga malu kalau mau menghadap dia nanti. Wa amal akhar fa'aradu anillahi fa'aradallahu anhu. Orang yang ketiga itu dia berpaling dari Allah dan Allah pun juga berpaling dari dia. Nah, sisi yang luar biasa dari hadis ini, kita lihat orang yang menuju majlis ilmu dianggap dia menuju Allah, ya kan? Dan yang berpaling dari majlis ilmu, dia berpaling dari Allah. Poinnya di sini. Seakan-akan orang yang datang majlis ilmu itu, dia menghadiri panggilan Allah. Hamba-hamba pilihan Allah yang memang dikasih oleh Allah dan digerakkan hatinya untuk hadir. Kita sekuat apapun gak mungkin bisa maksa orang untuk hadir majlis ilmu. Coba ada orang tidak mau majlis ilmu, kita paksa, kita bayar, tak belikan makanan traktir sehari semalam kalau perlu. Kalau tidak mau ya tidak mau dia. Kenapa? Sesungguhnya bukan dia yang tidak mau, Allah yang tidak mau dia hadir majlis ilmu. Ya hati-hati. Oke, orang kalau sudah datang majlis itu disyukuri. Mudah-mudahan kita kasih istiqomah sama Allah. Sudah hadir majlis. Kalau sudah senang ilmu itu disyukuri. Kenapa? Mudah-mudahan biar dikasih istiqomah, dikasih semangat-semangat terus sama Allah. Menuju majlis ilmu seakan-akan dia menuju Allah. Berpaling daripada majlis ilmu berarti dia berpaling daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau sudah berpaling daripada Allah, dari mana dia mengharapkan rahmat Allah? Mungkin dapat, gak mungkin bisa. Kenapa? Ya itu karena berpaling daripada Allah. Sebenarnya juga bukan dia yang berpaling, Allah yang memalingkan dia. Allah yang gak mau sama dia, sehingga dia pun berpaling dari Allah. Waliyadzubillah min dzalik, mudah-mudahan kita termasuk orang yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wa an Abi Umamah radhiyallahu anhu qal, dan daripada Abi Umamah meriwayatkan bahwasanya Rasulullah itu bersabda, "Inna Luqmanah Hakimah alaihi salam qala li ibnihi." Luqmanul Hakim alaihi salam, Luqmanul Hakim ini bukan nabi, tapi orang yang dikasih hikmah, namanya Al-Hakim, orang yang bijaksana. Dia bukan nabi, tapi namanya dijadikan satu surat dalam Al-Qur'an. Katakan sama para ulama, Luqmanul Hakim ini muridnya seribu nabi dan juga gurunya seribu nabi. Berkata kepada anaknya, gimana wasiatnya? Kira-kira kalau muridnya seribu nabi sama gurunya seribu nabi, hebat ya? Tidak percaya kan? Usah muridnya seribu nabi. Dia orang, kalau misalkan ada di zaman sekarang, orang pernah berguru sama 100 ulama dan jadi gurunya 100 ulama. Maksudnya sudah luar biasa ilmunya. Ini apalagi muridnya nabi, gurunya nabi. Wasiatnya gimana? Ya bunaya alaika bi mujalasatil ulama, wahai anakku, hendaknya kamu itu duduk di majlisnya para ulama. Wasma' kalamal hukama, dan dengarkan ucapan daripada orang-orang yang ahli hikmah. Dengarkan ucapannya orang yang alim. Fa innallaha la yuhyil qalbal mayyita bi nuril hikmati kama yuhyil ardhal mayyitata bi wabil qadri. Karena sesungguhnya Allah itu akan menghidupkan hati yang mati dengan cahaya hikmah sebagaimana Allah itu menghidupkan tanah yang mati dengan curahan air hujan. Manusia itu terkadang ada hatinya hidup, ada hatinya sakit, ada hatinya mati. Hatinya hidup itu dengar zikir getar hatinya, dengar ayat Quran tergetar hatinya, ingat surga berharap kemudian masuk surga, ingat neraka nangis takut kepada neraka. Itu hatinya hidup dan sehat. Lagi hatinya sakit, ya kadang ingat akhirat, ya kadang gak ingat akhirat. Kadang dengar nasihat tersentuh, kadang dengar nasihat tidak tersentuh. Itu hati yang berpenyakit. Ada lagi hati yang mati. Hati yang mati, itu hati jangankan dinasihati. Dengarkan ayat Al-Quran, biasa. Dengarkan surga, gak kepengen masuk surga, biasa. Dengarkan ceritanya neraka, gak takut, senyum-senyum malahan. Kenapa? Hatinya mati orang ini. Kalau sudah hati itu mati, jangankan nasihat. Batu itu yang sekeras itu kalau ditetesi air terus-menerus, lama-lama bolong. Lubang. Nah, hati yang mati, sekalipun ditetesi hikmah terus-menerus, ditetesi Al-Quran kalamnya Allah, tetap gak menembus sama sekali. Kenapa? Hatinya sudah mati. Nah, sebelum hati kita ini mati, lebih baik kita duduk di majelisnya para nonton video ceramah sama nonton TV lebih sering mana? TV. Nonton film sama nonton video ceramah lebih sering mana? Ya, Kian Warzahid tapi Buyona. Mending. Jadi kita nonton ilmu sama nonton hiburan lebih sering nonton hiburan. Dengarkan musik sama dengarkan ilmu lebih sering mana? Musik. Ya kalau musik-musiknya ada hikmahnya tidak apa-apa. Air-airnya bebas. Saya kan penuh hikmah luar biasa, tidak apa-apa. Tapi kalau itu apa, Ungu, terus Sela on Seven, Slang dan lain-lain sebagainya, nah itu dikhawatirkan bisa mematikan hati. Nah, sebelum hati kita itu tambah lama, tambah jauh dari Allah dan mati, lebih baik kita guyur hati kita dengan ucapan-ucapan hikmah daripada para ulama. Insya Allah hatinya itu. Dan lanjut lagi. Terakhir ini. Dari sahabat Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Inna rajula la yakhruju min manzilihi wa alaihi min ad-dunub mithlu jabali tihama. Terkadang seseorang itu keluar dari rumahnya, dia bawa dosa sebesar gunung Tihama. Maksudnya apa? Banyak dosanya. Orang ahli maksiat. Fa'idha sami al-alim, kalau dia dengarkan ucapannya orang alim, khofa wastarja'an dunubihi. Dia takut dan dia enggak mau mengulangi perbuatan dosanya. Wansarafa ila manzilihi wa ma'alaihi dunub. Dan dia pulang ke rumahnya tidak membawa satu dosa pun. Fala tufariku majalisal ulama. Maka jangan kamu berpisah dari majlisnya para ulama. Nasihat Sayyidina Umar bin Khattab. Fa innallaha azza wa jal lam yakhluq ala wajhil ardi turbatan a'azza ilaihi min majlisil zikir. Dan sesungguhnya Allah SWT tidak menciptakan di muka bumi ini tempat yang lebih mulia daripada majlis-majlis zikir. Dan kadang orang itu datang majlis bawa dosa, tapi nanti pulang gak bawa dosa. Terkadang orang itu datang majlis mungkin statusnya sebagai hamba yang dimurkai Allah, tapi nanti pulang dari majlis menjadi hamba yang dicintai oleh Allah. Yang terakhir, terakhir ini beneran terakhir yang sekarang ini. Berkata Imam Abu Lait, man jalasa inda alimin walam yakdir ala hifdhi syai'in minal ilmi nala sab'a karamat. Barang siapa yang duduk di tempatnya orang alim, kemudian dia enggak dapat ilmu apa-apa. Kenapa? Karena bahkan enggak paham pembicaraannya apa. Itu orang yang enggak paham ilmu aja dapat 7 keutamaan. Dapat 7 keutamaan. Apa? Fadlal muta'allimin. Pertama, tergolong orang yang belajar. Dihitung dia dapat keutamaan orang yang belajar ilmu. Wa habsahu anil dunub, dan dia tidak berbuat dosa selama di majlis. Nah kalau ada di rumah sekarang ini, laki-laki ngapain? Nonton infotainment, nonton ini itu dosa. Justru kita di majlis, kita tercegah daripada perbuatan dosa. Wa nuzulur rahmati alaihi hala khurujihi min baitihi. Dia mendapatkan cucuran rahmat ketika dia keluar daripada rumahnya. Wa idza nazalati rahmatu ala ahli al-halaqah hasala lahu nasibuhu. Kemudian kalau turun rahmat buat orang yang ada di majlis yang paham ilmu, dia juga kecipratan rahmatnya orang yang dapat paham ilmu tersebut. Wa yuktabu lahu ta'atun madama mustami'an. Dan dicatat dia itu berbuat taat selama dia mendengarkan ilmu walaupun dia enggak paham. Lagi yang paham maksudnya itu gitu. Ini berarti tidak berlaku untuk orang yang hadir majlis terus tidur. Berarti kan tidak mendengarkan itu. Majlis terus tidur ya enggak usah hadir. Tapi enggak apa-apa, kata Ustaz Nafid lebih baik hadir majlis terus tidur daripada tidak hadir sama sekali ya. Apa hadir majlis. Kemudian idza dhaqa qalbuhu li adamil fahmi sara ghamuhu wasilatan ila hadratillahi ta'ala. Dan apabila hatinya itu sumpek karena dia itu enggak paham ilmu, maka rasa sumpeknya ini menjadi sarana untuk dia mendapatkan rahmat Allah. Kenapa? Karena Allah berfirman dalam hadis qudsi, ana indal munkasirati qulubuhum min ajli. Sungguhnya aku ini bersama orang-orang yang hatinya hancur karena aku. Jadi kalau ada orang itu sumpek karena urusan Allah, rahmat Allah bersama mereka. Ada orang biasa datang majlis. Kok ada musibah enggak bisa datang majlis? Dia sumpek dapat rahmat Allah. Orang biasa kepengin dia jadi orang yang alim, paham baca kitab. Kok dia belajar enggak paham caranya baca kitab? Sumpeknya dia ini jadi penyebabnya dia untuk mendapatkan rahmat Allah. Itu mesti baru 6 ya. Baru 6 apa sudah 7? 6. Di sini disebutnya cuma 6, Dok. Saya heran yang ketujuh apa? Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Tidak dituliskan di kitabnya. Mungkin cetakannya keliru atau gimana? Wallahu a'lam. Ya, disebutkan yang ada di sini cuma 6. Yang ketujuh tidak tahu. Belajar. Kemudian majlis pada pagi hari ini bisa membawa keberkahan kepada kita dan menjadikan amal ibadah kita diterima oleh Allah SWT dan menjadi bukan hanya sebagai tambahan ilmu tapi juga menjadi tambahan amal untuk kita. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi wasallam alhamdulillahi rabbil alamin. Sirrul Fatihah. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صاحب برحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه. اللهم اجعل في طاعتك فرحي وسروري وفي مرضاتك جميع أموري. اللهم يا عالم بحالاتي ومطلع على سرائري ونياتي اقضي جميع حاجاتي واغفر ذنوبي وسيئاتي وتجاوز عن خطيئاتي وزلاتي وتقبل جميع حسناتي وسامحني فيما مضى وما يأتي واكتبني في ديوان ساداتي واسلك بي سبيل نجاتي في حياتي ومماتي. اللهم إني طامع في عطاك راغب في رضاك مستسلم لقضاك لياك واسلك بي سبيل هداك والحقني بأزفياك. وصلى الله وسلم على رسول الله.